Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang kedua dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam pada pertemuan pekan yang ke-23 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, tadi masih tersisa satu poin ya, saya lupa baca. Di pembatal keislaman yang ke-8, di poin yang ke-4. Wujubut tanasur wa ta'adud bainal muslimin. Kewajiban saling menolong dan saling menopang di antara kaum muslimin. Ya. Jadi sesuatu itu ketika diperintah akan sesuatu, berarti kebalikannya itu dilarang. Sebagaimana kalau ada sesuatu yang dilarang, kebalikannya adalah hal yang diperintah. Ya. Maka ini makna memang dijaga di dalam Islam. Karena Islam itu adalah agama yang ruh dari keislaman itu adalah al-ijtima, bersatu, kebersamaan, bersatunya hati dan bersatunya badan. Kebersatuan hati tunduk di bawah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kebersatuan badan sebagai umat Islam, mereka semuanya bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Iya. Karena itulah saling menguatkan, saling tolong menolong, saling bahu membahu, itu adalah bagian pokok di dalam syariat ini. Dalam bagian pokok di dalam syariat ini. Dan ini ditunjukkan oleh berbagai sudut pensyariatan. Ini termasuk masalah yang sangat penting di tengah umat, sehingga membangun kejayaan mereka dan semakin memperkuat dari kekuatan mereka, serta menjaga dari kebersamaan dan keutuhan mereka. Karena itu diperlukan adanya saling tolong menolong, saling bahu membahu dan seterusnya. Ayat-ayat Al-Quran terdapat di dalamnya perintah untuk bersatu, larangan untuk berpecah, perintah untuk tolong menolong, perintah untuk membantu, ya, perintah untuk meninggalkan segala sebab yang bisa membuat hati itu tidak baik terhadap orang lain, terhadap saudara, dan berbagai adab dan etika diterangkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan makna tersebut. Boleh gambarkan bagaimana seorang mukmin itu terhadap mukmin yang lain. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Sebagian mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Itu hadith Abu Musa al-Ash'ari, riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadith An-Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan seorang kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi, itu bagikan satu jasad. Apabila sebagian dari jasad itu mengeluh, maka dirasakan oleh sebagian yang lainnya dengan tidak bisa tidur atau dengan panas pada tubuhnya. Baik. Maka ini dari bentuk kebersamaan, saling membantu, saling tolong menolong, itu dipelihara dan dijaga di dalam agama ini. Iya. Kemudian kita pindah ke pembatal keislaman yang ke-9, An-Naqid At-Tasi'. Kata beliau, At-Tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nasi la yajibu ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasa'uhu al-khuruju min syari'atihi kama wasi al-Khadira al-khuruju min syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Yang kesembilan, siapa saja yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan punya kelapangan untuk keluar dari syariat beliau sebagaimana Nabi Khadir memiliki kelapangan untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka yang berkeyakinan seperti ini dia adalah kafir. Baik, jadi ini pembatal keislaman yang kesembilan. Terdapat di sini penegasan tentang tidak bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini sebenarnya bagian ya dari pembahasan di pembatal keislaman ketiga yang telah kita kaji. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum. Ya, tidak, ketika dia meyakini boleh dia keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya ada agama yang boleh selain daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh di sini menjelaskan bentuk khusus dari hal tersebut. Ya. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan, beliau menyinggung dari hal yang banyak, dari perkara yang banyak terjadi. Dan ini poin yang kesembilan, ini terjadi di masa beliau. Ya. Sampai di tempat-tempat pedalaman di kampung Badui, ada yang berkata bahwa mereka itu beramal dengan syariat Nabi Musa. Mereka beramal dengan syariat Nabi Khadir katanya. Beramal dengan syariat apa? Nabi Khadir. Dan mereka mengaku dirinya Muslim, tetapi dia tidak melakukan dari rukun-rukun Islam. Yang berjalan di tengah mereka adalah kebiasaan, adalah adat istiadat mereka. Ya, maka kejadian-kejadian itu ada di masa penulis rahimahullahu taala. Maka di sini beliau tegaskan ya tentang salah satu pembatal keislaman, bahwa siapa yang meyakini sebagian manusia itu tidak wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini sudah keluar dari jalan keislaman ya dari beberapa sudut. Di sudut yang pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini. Syekh, umat di sini umatul dakwah maksudnya. Tidak ada seorang pun dari umat ini, dari manusia, yang mendengar saya diutus, apakah dia Yahudi atau Nasrani, mendengar saya diutus lalu dia meninggal sebelum beriman kepadaku, kecuali dia pasti adalah penghuni neraka. Dia pasti adalah penghuni neraka. Iya. Maka tidak boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudut yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dimaklumi di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh umat bahwa beliau itu diutus untuk seluruh manusia. Diutus untuk seluruh manusia. Bahkan diutus untuk jin dan manusia. Bukan cuma manusia saja, untuk jin juga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu, inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Sungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Iya. Dan juga itu sudah dua ayat ya. Ayat yang pertama tadi surah Saba ayat 28. Nah, ayat yang kedua yang saya bacakan barusan itu di surah Al-A'raf ayat 158. Baik, di surah Al-Furqan di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadira." Maha berkah Allah yang menurunkan kepada hambanya Al-Furqan, Al-Quran, agar supaya dia menjadi pemberi peringatan untuk alam semesta. Iya. Alamin sudah kita bahas ya. Alamin itu pembahasan thalathatul usul. Alamin jamak dari alam, makhluk yang ada sejenisnya, sekelompok, itu disebut alam. Manusia ini disebut alam manusia. Jin disebut alam jin. Syaitan disebut alam. Apa, malaikat disebut alam malaikat. Itu disebut alam namanya. Jelas ya? Baik. Jadi diutus kepada alamin, nadiran, sebagai pemberi peringatan. Ini kadang disebut sebagai pemberi peringatan, bukan artinya pemberi peringatan saja. Ya, tugas beliau itu pemberi peringatan, juga pemberi kabar gembira. Tapi kadang disebut pemberi peringatan saya di sebagian tempat, itu karena memang konteks ayatnya berbicara tentang itu. Berbicara tentang hal tersebut. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Maka tidak boleh ada yang keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sudah berlalu ya kita bahas di kajian kitab Fadlul Islam. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dilihat oleh Nabi, di tangannya ada beberapa lembar dari Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur akan hal tersebut. "Amutahawwikuna ya Ibn al-Khattab? Apa ada keraguan wahai anak Al-Khattab? Law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kata beliau, andai kata Nabi Musa masih hidup, tidak ada kelapangan baginya kecuali dia wajib mengikutiku. Karena itu Nabi Isa alaihi salam yang turun di akhir zaman, beliau itu turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu Nabi Isa alaihi salam itu tidak menjadi nabi ya dengan membawa syariat baru, dan beliau juga bukan pemimpin kaum muslimin di akhir zaman, sebab di akhir zaman ada Imam Mahdi pemimpin kaum muslimin. Jelas ya? Jadi beliau sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada yang bisa keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana bentuk keluar ini yang dikatakan membatalkan keislaman? Ini pembahasan yang pertama. Naqidul Islam fi i'tiqad jawazil khuruj an syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembatal keislaman dalam keyakinan bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka itu keyakinan membatalkan keislaman. Ya. Keyakinan ini artinya boleh beragama selain daripada apa? Islam. Atau boleh ada agama selain daripada Islam yang dimasuki. Ini kembali kepada pembatal keislaman yang ketiga seperti yang saya sebutkan tadi. Dan juga masuk di dalamnya pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamu an-nabiyyin, penutup para nabi. Baik. Sekiranya jelas ya dari ukuran dan bobitnya. Iya. Dan diberi contoh di sini oleh penulis untuk mempertegas. Sebagaimana Khadir itu boleh keluar dari syariat Musa alaihissalam. Jadi maklum ya kisah Nabi Khadir. Ya, Al-Khadir ini apakah beliau seorang nabi atau bukan? Itu ada silam pendapat. Tapi yang benarnya beliau adalah seorang nabi. Karena beliau mendapat wahyu. Karena itu di akhir kisah di surah Al-Kahfi itu beliau berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Saya tidak melakukan hal tersebut karena kemauanku sendiri. Nah, itu berarti dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dimaklumi bahwa Nabi Khadir di atas syariat, bukan syariat Nabi Musa alaihi salam. Ya, karena itu Nabi Musa datang kepada Nabi Khadir ingin berguru. Ternyata Nabi Khadir melakukan perkara-perkara di syariat Nabi Musa itu harus diingkari. Jelasnya? Harus diingkari. Nah, itulah kejadian dan kisah ketika Nabi Khadir membakar perahu, membunuh anak kecil, membangun rumah dua orang anak yatim. Ya. Ini hal-hal dipertanyakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Itu terkait dengan syariat beliau. Baik. Jadi siapa yang menyangka ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Khadir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, maka itu hukumnya kafir. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Beda dengan Nabi Musa diutus kepada Bani Israel saja. Nabi Khadir tidak masuk ke kaumnya Nabi Musa, dia di atas syariat sendiri. Ya. Itu perbedaan antara nabi kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ittu ila an-nasi 'ammah. Adalah seorang nabi itu dia diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya diutus kepada manusia secara keseluruhan. Kepada semuanya. Baik. Kemudian yang kedua, anwa al-khurud an syariatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk-bentuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beraneka ragam ya, ada yang merupakan bentuk keluar secara keseluruhan, ada bentuk keluar pada sebagiannya. Ada bentuk keluar yang sifatnya pada pokok-pokok agama yang merupakan dasar keimanan, syarat keabsahan Islam, dan ada pada cabang-cabangnya, pada penyempurna di dalam agama, bukan pada dasar dan asalnya. Nah, ini membuat keluar dari syariat Nabi itu beraneka ragam. Tapi penulis di sini memberi kaidah umum tentang siapa yang meyakini boleh keluar. Ini dalam bentuk keyakinan. Boleh apa? Boleh keluar. Tapi kalau dia meyakini Islam itu adalah agama yang mesti dipegang, ya, lalu dia keluar darinya sebagian, dia tidak ikuti, nah ini dilihat jenis keluarnya di sini. Bagaimana? Kalau dia keluar dalam bentuk kufur akbar, maka ini dikatakan kafir keluar dari Islam. Tapi kalau keluar dalam bentuk melakukan dosa dan maksiat, maka ini disebut dia berdosa dan bermaksiat. Jelas ya? Baik, jadi itu rinciannya dan bentuk-bentuknya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau keluar dalam bentuk keyakinan, boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, keyakinannya ini itu membatalkan apa? Keislaman. Tapi kalau dia meyakini wajib mengikuti agama Nabi Muhammad, tapi dia sendiri melakukan bentuk keluar dari agama, maka dilihat jenis keluarnya bagaimana. Jenis keluarnya bagaimana? Kalau jenis keluarnya dari syariat Nabi Muhammad terkait dengan kekafiran bisa membatalkan keislaman, maka itu dianggap kafir keluar dari Islam. Tapi kalau dia hanya berbentuk dosa, maksiat, maka ini tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Baik. Ini pembahasan, termasuk pembahasan-pembahasan penting ya. Apalagi di masa sekarang ini, naudzubillah, ya, kita melihat sebagian manusia, itu seenaknya saya berbicara tentang agama. Yang penting kalau dia sudah ada sebuah kebiasaan, ada pengikutnya, dia bisa aja berkata, "Oh, ini saya dapatkan dari Nabi. Ya. Ini hatiku langsung menerimanya dari Allah." Ya. Itu di kebiasaan orang-orang sufi. Karena itu mereka bisa bercerita ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa keluar dari mulut mereka kedustaan-kedustaan. Ya mungkin kalau ditanya apakah Anda mengalami, dia menjawab dia mengalami. Ya, betul perasaannya mengalami sebab dia tidak sadar dibawa oleh syaitan ke sana sini. Jadi dia merasa apa? Merasa mengalami. Dan ini sebagian orang-orang sufi di situ. Dia banyak bicara masalah ilmu, masalah ini kadang pembicaraannya bagus. Tapi intinya nanti masuk ke dalam ajarannya kalau sudah sampai di tingkat tertentu, ya sisa bagaimana hati itu punya hubungan dengan Allah. Yang penting kaitannya hati punya hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah punya hubungan katanya, maka itu dia langsung menerima. Nah, kadang hubungannya ini lebih lezat. Tidak mesti dia sholat, tidak mesti dia puasa. Hubungan saja dengan Allah hatinya. Ya. Jelas ya? Nah, ini bentuk-bentuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dari pembahasan-pembahasan penting ya yang diingatkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik, pembatal keislaman yang terakhir, yang ke-10. Kata beliau, al-ashir al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Ya. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. Ya. Yang ke-10, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajari agama dan tidak mengamalkan agama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ siapakah yang lebih zalim. Ini istifham namanya ingkari ya, istifham ingkari. Ya, artinya tidak ada yang lebih zalim dari orang yang dukir bi ayati rabbihi, telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, tetapi kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Ini sisi pendalilan penulis al-i'rad, dia berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mujrim. Ya, baik. Ini pembatal keislaman disebut dengan nama al-i'rad, kufru al-i'rad, kekafiran dalam bentuk berpaling. Kekafiran itu pun banyak macam ya, saya sudah terangkan. Ada kekafiran dalam bentuk mendustakan, ada kekafiran dalam bentuk menentang, ada kekafiran dalam bentuk meragukan, ada kekafiran dalam bentuk dia i'rad, berpaling darinya. Dia berpaling darinya. Iya. Baik. Saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Atau sebelum kita masuk ke poin pembahasan, di sini penulis menyebutkan dalil ya dari surah As-Sajdah. Tidak ada ayat lain semisal dengan surah ini, semisal dengan ayat ini di surah apa? Di surah Al-Kahfi. Iya, hanya beda sedikit ya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَكَيْفَ. Kalau di surah Al-Kahfi. Iya. Ini kadang iltibas ya kalau orang menghafal itu. Kadang dia baca surah As-Sajdah, harusnya dia baca ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Tapi dia baca فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Ya. Jadi kalau ingin menghafal itu, cari kalimat yang bisa dihubungkan. Kalau di Al-Kahfi kan pakai fa. Fa itu sama dengan huruf fa di surah, di kata Al-Kahfi. Kahfi ada fa-nya, berarti fa nanti di situ. Di selain Al-Kahfi berarti thumma. Begitu cara mudah mengingat. Itu namanya dhabit. Membantu penuntut ilmu untuk apa? Menghafal. Jelas ya? Antum sering ketemukan dalam Al-Quran alimun hakim, hakimun alim. Kadang alimun hakim, kadang apa? Hakimun alim. Kan begitu. Bagaimana caranya? Mudah caranya. Tahu saja dalam Al-Quran itu semuanya alimun hakim, kecuali 6 tempat. Hakimun alim. Hafal saja 6 tempat ini. Selain 6 tempat ini, santai. Alimun hakim, alimun hakim. Jelas ya? 3 tempat di surah Al-An'am, 1 tempat di surah Al-Hijr, yang keempat, terus yang kelima di surah apa akhir surah Az-Zukhruf, dan terakhir di surah Ad-Dariyat. Sudah, antum dapat 6. Selain daripada itu apa? Alimul Hakim. Itu ada kaidahnya. Ada buku khusus kalau antum mau kaidah-kaidah seperti itu. Tapi dalam bentuk mandhumah, bait-bait syair oleh As-Sakhawi. Iya, ada mandhumahnya, cari saja. Tentang mandhumah mutasyabih Al-Qur'an. Baik. Jadi ini dua ayat ya, semisal tapi maknanya sama. Dua-duanya ditegaskan. Tsumma a'rada anha, diingatkan ayat-ayat, kemudian dia berpaling darinya. Fa'arada anha, lalu dia berpaling darinya. Iya. Di surah Al-Ahqaf ayat 3 itu juga dalil untuk hal ini. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Orang-orang kafir itu mereka selalu i'rad, berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Jadi sifatnya orang kafir adalah al-i'rad, berpaling. Iya. Dia berpaling. Baik. Dan sifat kaum munafikin disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka kaum munafikin, marilah kalian kepada apa yang Allah turunkan dan kepada apa yang dibawa kepada Rasul, maka engkau akan melihat kaum munafikin itu betul-betul menahan, menghalangi dari hal tersebut dengan bentuk-bentuk penahanan. Iya. Baik. Jadi ini i'rab. Ya, i'rab ini diancam dengan ancaman-ancaman besar. Ya, karena memang ini dari perkara yang besar di dalam agama. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adaban fa'ada. Barang siapa yang berpaling dari dzikir kepada Rabb-nya, maka dia akan dibuat merasakan siksaan yang terus bertambah. Iya. Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku maka untuknya kehidupan yang sempit. A'rada, berpaling dari dhikri, mengingat kepadaku, berpaling dari agama, berpaling dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka untuknya kehidupan yang sempit. Iya. Kehidupan yang sempit itu ada beberapa penafsiran ya. Di antaranya kesempitan dalam hidup ya, di dunia dan di akhirat. Dan ada yang menafsirkan kehidupan yang sempit nanti di alam kubur. Karena di antara bentuk siksaan di alam kubur itu, orang dikubur disempitkan kuburnya sampai menghimpit orang yang dikubur ini dan membuat tulang belulangnya bercerai-berai. Ya. Nah, itu masuk ya dalam penafsiran ayat. Bahkan Abu Bakar Al-Ismaili menyebutkan itu di pembahasan akidah beliau, di i'tiqad Abu Bakar Al-Ismaili. Iya. Di pembahasan tentang penetapan adanya siksaan dalam alam kubur. Baik. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Berikutnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baik. Maka ini bentuk berpaling ya. Sekarang di sini saya poinkan beberapa pembahasan. Yang pertama, babit al-i'rab alladhi yanqudul Islam. Ya. Ketentuan berpaling yang membatalkan keislaman. Ketentuan berpaling yang membatalkan keislaman. Ya, berpaling yang membatalkan keislaman ini bentuk keberpalingan dari seluruh pembahasan agama. Atau dia berpaling dari pokok-pokok yang merupakan syarat keabsahan Islam seorang hamba. Ya. Baik. Jadi itu dua jenis ya ukurannya. Dia berpaling dari agama seluruhnya atau dia berpaling dari hal yang merupakan syarat syah keislamannya. Syarat syah keislamannya. Baik. Maka ini disebut dengan al-i'rab, berpaling. Bahasa penulis la yata'allamuhu. Dia tidak mempelajarinya. Dia tahu ini agama, ada tuntunan begini, ada tuntunan begini, dia tahu. Harusnya dia belajar, tapi dia tidak mau belajar. Berpaling. Itu i'rab namanya. Iya. Wala ya'malu bih. Dia tahu bahwa agama Islam ini ada kegiatan-kegiatan yang diwajibkan, ada ibadah-ibadah yang diwajibkan, tapi dia berpaling. Berpaling tidak mau mengamalkannya. Ini i'rab namanya. Ini yang menyebabkan dia dikafirkan keluar dari Islam. Iya. Adapun kalau dia berpaling dari sebagian bentuk ketaatan di perkara cabang, iya. Maka ini tidak mengeluarkan dari apa? Keislaman. Bukan ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Jelas ya? Karena pembahasan beliau terkait dengan apa? Terkait dengan al-kufur. Terkait dengan naqidul Islam, pembatal keislaman. Apa yang membatalkan? Iya. Jadi dari sini bisa dipahami ya bahwa orang yang berpaling itu ada jenis yang bisa membatalkan keislamannya. Bisa membatalkan keislamannya. Nah, inilah yang dibahas oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Anwa'ul i'rab 'anid din. Pembahasan yang kedua, bentuk-bentuk berpaling dari agama. Ada berpaling dari bentuk dia tidak mempelajari agama. Ya, berpaling dalam bentuk tidak mempelajarinya. Dan yang kedua, ada berpaling dalam bentuk tidak mengamalkannya. Dia tahu agama tapi dia tidak pelajari. Nah, ini pembatal Islam ya, pembatal keislaman. Ketentuannya tadi kalau dia tidak pelajari seluruh apa? Agama atau hal yang merupakan kewajibannya di dalam beragama. Ya. Nah, ini i'rab ini bukan terkait dengan masalah orang yang jahil lalu dia tidak tahu tentang itu. Bukan itu. Ini orang ada kesempatan bisa belajar. Dia tahu itu agama. Jelas ya? Di negeri Islam. Tapi dia sengaja berpaling. Nah, ini dari hal yang membatalkan keislamannya. Baik. Yang kedua, ada berpaling dalam bentuk tidak mengamalkannya. Dia belajar, tapi dia tidak amalkan. Tidak ada dari amalan-amalan yang dia kerjakan. Maka ini membatalkan apa? Membatalkan keislamannya. Iya. Baik. Jadi ini dua bentuk ya yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian di sini dikatakan tafsir di pembahasan yang ketiga tafsir ayat surah As-Sajdah. Ya. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang di sini kalimat waman adzlamu ini istifham ingkari, artinya tidak ada yang lebih zalim. Ya. Jadi kalau dia dikatakan yang paling zalim, ini dzulum yang paling besar namanya. Hal yang mengeluarkan dari keislaman. Karena kezaliman dua macam, ada dzulmun akbar mengeluarkan dari keislaman, dan ada dzulmun duna dzulmin atau dzulmun asghar. Kezaliman yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Nah, ini dikatakan tidak ada yang lebih zalim dari orang yang seperti ini. Sudah diingatkan ayat-ayat, artinya ayat-ayat sampai, agama sampai. Tapi dia berpaling. Dia berpaling. Jelas ya? Dia berpaling. Nah, ini sangat mengena sekali orang yang berada di tengah kaum muslimin, hidup di tengah umat Islam. Ada yang bisa mengajarinya, tapi dia berpaling. Tak mau dia belajar, tak mau dia mengamalkan. Ya, maka ini dikatakan i'rab. Baik, mimma dzukira bi ayati rabbih, thumma a'rada anha. Kemudian dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berlaku ijram. Ya. Ini intiqam datang dalam bentuk balasan. Karena mereka melakukan ijram, berbuat apa namanya? Dosa, maka Allah membalas sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Iya. Nah, ini sudut menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Allah Maha membalas orang-orang itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Baik. Jadi sini disebut i'rab ya. I'rab itu beda dengan takdzib. Beda dengan mendustakan. Kalau mendustakan itu dia dustakan. Ini ada, dia tahu tapi dia berpaling. Dia berpaling. Jadi bedakan ya antara dua hal, i'rad dan apa? Mendustakan. Ya, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Tidak dia membenarkan, tidak pula dia salat. Jadi dua disebut. Maka dia dikatakan tetapi dia mendustakan dan berpaling. Nah, mendustakan untuk kata tidak membenarkan, itu lawannya. Tidak sholat, ini berpaling namanya. Bentuk berpaling. Jadi berpaling itu beda dengan apa? Beda dengan mendustakan. Karena itu kekafiran ada dalam bentuk mendustakan. Iya. Mendustakan, dia tidak percayai, dia anggap dusta, itu mendustakan namanya. Kalau i'rad ini dia berpaling. Dia berpaling. Iya. Sampai kepadanya, kadang dia tahu, tapi dia tidak mengamalkannya sama sekali. Berpaling darinya. Ini bentuk dari i'rab. Ya wallahu ta'ala alam. Selesai ya pembahasan terkait dengan pembatal keislaman yang ke-10. Ya sisa kita baca penutup dari penulis. Hanya saja mungkin dua sesi yang akan datang. Saya akan baca dari penutup ini. Kemudian saya akan berikan satu pembahasan terkait dengan bawabit ketentuan dan kaidah-kaidah seputar pengakhiran. Sebenarnya dari hal-hal yang terkait dengan pembahasan, mungkin saya akan khususkan terkait dengan penutup kitab ini, insyaallah taala. Terkait dengan udur bil jahal itu saya akan bahas nanti pembahasan kasyfus syubhat. Di sana nanti akan tepat. Seperti yang saya tekankan berulang kali kepada ikhwan, ini pembahasan ta'asiri. Ilmu itu harus diketahui penggunaannya di mana. Nawakidul Islam, ini pembahasan hukum-hukum takfiri, pengafiran, ini pembahasan al-udhur bil jahal. Jadi pandai dia klasifikasikan pembahasan, memang ada hubungannya, cuma ketika diambil secara terpisah, dia pahami satu-satu kemudian dipindah kepada yang lainnya, itu biasanya insyaallah taala akan lebih kuat di dalam memberikan bangunan ilmiah yang benar, dan akan lebih mudah dia memisahkan masalah-masalah yang terjadi. Iya. Baik, wallahu taala alam. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.